Serius masih ada yang stay? Ya Allah. Alhamdulillah. Thank you, Shan. This is my 5 music directors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.